Mitra Bisnis, kalangan pengusaha menyatakan dalam kondisi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini, pemerintah tidak bisa lagi menganggap enteng dan harus segera bertindak cepat. Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan pasar terhadap Indonesia, salah satunya dengan mengeksekusi belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Bersama saya, Manda Rizka, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, kalau Anda sendiri nih Prof, apa himbauan Anda untuk pemerintah terkait rupiah ini? Yang real, ekspor. Daya saing komoditi ekspor itu mesti digenjot, Lihat misalnya Tiongkok. Kenapa Tiongkok jadi raksasa ekonominya? Karena dunia itu dibanjiri semua oleh produk Tiongkok. Saya ibaratkan dunia global ini, itu tiba-tiba dilapisin semua. Semua dilapisin oleh produk Tiongkok semua. Luar biasa. Anda pergi kemana saja? Ketemu ya. Saya baru pulang dari cruise Alaska. Kapal isi saya beli Shell. Bagus sekali. Baru kemarin di rumah lihat Made in China. Minta ampun. Semua di ujung langit semuanya. Gila. Itulah sebabnya Tiongkok bisa menghimpun devisa sampai 2 triliun dolar. Luar biasa. Karena ekspornya minta ampun. Itu pemerintah mesti genjot. Maka Menteri Perdagangan harus punya strategi. Jangan terlalu jangka panjang. Jangka panjang, jangka menengah. Bagaimana genjot komoditi, ekspor komoditi. Ya, terus meningkatkan daya saing. Terus pemerintah juga harus pinter menggait investor-investor asing ke dalam negeri untuk melakukan direct investment. Jangan lagi puas dengan portfolio investment. Memangnya kenapa, Prof? Selama ini 70% modal asing masuk kita itu mengalirnya ke portfolio. Beli surat utang, beli surat Bank Indonesia. Itu kan bodoh sekali. Kita memberikan bunga 5% sampai 7% per tahun. Tinggi sekali. Sama juga negara yang belum maju ini memberikan kenikmatan kepada negara maju. Kita harus berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara. Yang kita guide adalah modal asing untuk membangun pabrik sebanyak mungkin. Supaya makin banyak orang yang bekerja. Supaya nanti pengangguran berkurang. Supaya nanti gap bisa makin berkurang. Gap miskin sama kaya. Nah, jadi terus yang terakhir adalah pemerintah Jokowi harus menciptakan kondisi-kondisi yang memberikan confidence, rasa aman, rasa tenteram kepada pengusaha, terutama pengusaha asing. Ini yang belum ada sampai hari ini. Asing itu masih belum confidence. Ini mau kemana bidang ekonomi pemerintah Jokowi? Nah, itu langkah-langkah konkret yang lebih real ya. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya Manda Rizka.